أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan kembali pelajaran salah satu usul atau tiga landasan utama yang diberikan penjelasan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Salah satu usul, yakni salah satu kitab karya dari Al-Mujaddid, pembaharu dalam Islam, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kita masuki risalah yang kedua, yaitu tiga kewajiban yang wajib diketahui dan diamalkan oleh setiap muslim dan muslimah. Jadi perbedaannya dengan risalah yang pertama adalah empat hal yang wajib diketahui oleh muslim dan muslimah. Nah, kalau yang kedua, selain diketahui juga wajib diamalkan. Diketahui dan diamalkan. Kita baca perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau berkata, "I'lam rahimakallah." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Nah, ini sudah saya terjemahkan yang sebelumnya ya. Tapi enggak apa-apa, sepintas saja. Annahu yajibu ala kulli muslim. Bahwasanya diwajibkan atas setiap muslim wa muslimatin dan setiap muslimah ta'allumu thalasi hadhil masail. Untuk mempelajari tiga hal. Wal amalu bihinna, dan juga mengamalkannya. Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana, bahwasanya Allah adalah pencipta kita. Wa razaqana, dan juga pemberi rezeki kepada kita. Wa lam yatrukna hamalan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang utusan, seorang rasul. Faman ata'ahu dakhala jannah, barang siapa yang mentaatinya maka dia masuk dalam jannah. Wa man asahu dakhala nar, dan barang siapa yang memaksiatinya masuk ke dalam neraka. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengambil dalil dari firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 15 hingga 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah mengutus kepada engkau seorang rasul, seorang utusan. Syahidan alaikum, ya, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunu ar-rasula, kemudian Fir'aun dia maksiati atau tidak mentaati rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, maka Allah Subhanahu wa taala mengazabnya dengan azab yang keras. Di sini ada dalil, ya, bahwasanya Allah telah mengutus pada setiap zaman, ya, pada setiap kaum seorang utusan, ya, sebagai saksi kepada kaumnya. Sebagai saksi apa? Sebagai saksi bahwasanya Allah menciptakan mereka semua, menciptakan manusia adalah untuk beribadah, untuk memperingatkan mereka. Maka di yaumil kiamah setiap rasul akan dipanggil. Setiap rasul akan dipanggil. Setelah Allah Subhanahu wa taala datang, wa ja'a rabbuka wal malaku shaffan shaffa, wa ji'a yauma idzin bi jahannam, dan seterusnya. Maka rasul Allah Subhanahu wa taala akan memanggil setiap rasul. Kemudian menanyakan kepada masing-masing rasul, hal balaghta, apakah sudah engkau sampaikan apa yang aku perintahkan kepada para rasul tersebut untuk mengajari kaumnya? Maka mereka mengatakan, sudah kami sampaikan ya Rabb, tetapi kaum-kaumnya mereka semua mendustakannya. Kaumnya para rasul tersebut mencoba untuk mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam pada mahsyar, ya, sebuah dialog. Mereka semua mengingkari, wahai Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kami tidak menerima seorang pemberi peringatan pun. Kemudian Allah tanyakan kepada rasulnya, adakah engkau wahai rasul mempunyai saksi bahwasanya engkau telah menyampaikan risalahku kepadanya, kepada kaummu? Ya, aku mempunyai saksi. Siapa saksinya? Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi kepada umat-umat sebelum kita. Ummatan wasatan. Kita umat Nabi Muhammad namanya ummatan wasatan. Salah satunya adalah karena kita menjadi saksi bagi umat-umat sebelum kita. Maka dikatakan oleh kaum sebelum kita, wahai kaum Nabi Muhammad, bagaimana engkau menjadi saksi bagi kita, padahal engkau belum ada saat kami diberikan utusan-utusan tersebut. Kami bersaksi melalui rasul kami, yang rasul yang telah diutus kepada kami, yaitu Nabi Muhammad SAW, bahwasanya kalian semua telah diperingati oleh nabi-nabi kalian. Nabi Saleh sudah memperingatkan kaumnya, Nabi Hud sudah memperingatkan kaumnya. Dari mana kita tahu? Dari kitab Al-Quran dengan jelas. Maka terbantahkanlah argumen para umat-umat yang membangkang rasulnya tersebut. Ini ada di kitab Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, yang menceritakan dari mulai penciptaan Nabi Adam sampai hari kiamat di bagian-bagian terakhir, ya, dan juga di cerita tentang hari kiamat, ya, cerita masalah bahwasanya kaum Nabi Muhammad akan menjadi saksi, ya, syuhada alaikum, syahidan alaikum, ya, sebagai saksi atas umatnya. Termasuk Nabi Muhammad SAW juga telah mempersaksikan kapan saatnya, ketika turun ayat terakhir, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama dina. Kemudian Rasulullah menunjuk ke langit, wahai Allah, persaksikanlah, apakah aku sudah menyampaikan semuanya? Kata Rasulullah kepada semua kaum muslimin di haji wada, ya, Kemudian mereka para sahabat menjawabnya, bala ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk jari ke langit, ya Allah saksikanlah. Bahwasanya Rasulullah SAW telah menyampaikan risalahnya semua. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, aku telah mengajarkan kalian dan menjelaskan kalian bagaikan siang hari. Karena saking jelasnya Rasulullah SAW sudah menyampaikan semua syariat ini. Hanya kita saja sekarang hendaknya mau belajar, ya kan? Baik, kita kembali ke perkataan penulis, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan syarah Asy'ah Ibnu Utsaimin rahimallahu taala. Yang pertama, i'lam rahimakallah. Ya, ini adalah sebuah doa yang disampaikan seorang guru kepada muridnya. Ya. Semoga engkau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ada sebuah nasihat agar mempelajari ilmu, i'lam, ketahuilah. Semoga engkau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah yang pertama adalah annallaha khalaqana. Bahwasanya Allah adalah pencipta kita, ya. Ini sudah kita jelaskan juga sebenarnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bahwasanya Allah sebagai pencipta kita itu diakui oleh fitrah manusia. Secara fitrah manusia akan mengakui bahwasanya alam semesta ini ada penciptanya, ya kan? Ada penciptanya. Bahkan seorang ateis pun sebenarnya dia mengakui, ya, bahwasanya tidaklah bumi ini berputar dengan porosnya, semua alam semesta ini teratur, ya, kecuali pasti ada yang mencipta. Kecuali pasti ada yang mencipta. Kalau kita lihat dari dalil-dalil Al-Quran, maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ya, dalil dari dalilnya bisa berupa dua, yaitu sam'iyun wa aqliyun. Dalilnya berupa dalil sam'i. Apa maksudnya dalil sam'i? Dalil yang berupa nukilan dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Dan aqli, yaitu dalil yang berupa akal atau nadhari. Nadhari atau yang butuh perhatian, ya. Dalil as-sam'i atau naqli, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-An'am, huwa alladhi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajala musamman indahu summa antum tamtarun. Dialah Allah yang telah mencipta kalian min tin, dari tanah. Summa qada ajala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal. Wa ajalun musamma, dan ajal yang lain indahu, di sisinya. Maksudnya apa ajal apa? Ajal hari kiamat. Waktu hari kiamat. Summa antum tamtarun, kemudian kalian menjadi ragu. Allah lah yang telah menciptakan kita dari tanah, kemudian menentukan apa? Ajalnya. Ya, menentukan ajalnya. Kapan kita mati? Sebenarnya kita di waktu di janin, ya, manusia dicipta dari apa? Min nutfatin, dari air mani. Summa apa? Menjadi alaqah, menjadi gumpalan darah. Kemudian menjadi apa? Menjadi mudghah, menjadi gumpalan daging. Menjadi nutfah, kemudian menjadi itu dalam waktu 30 hari, ya, atau 40 hari. 40 hari kemudian menjadi gumpalan darah 40 hari, kemudian menjadi mudghah 40 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat, ya kan? Mengutus malaikat kemudian mencatat 4 hal bagi setiap janin tersebut. Ya, nanti ada hadisnya di sini ya. Di antaranya yang pertama mencatat rizkinya. Bikatbi rizkihi, untuk mencatat rizkinya. Kemudian mencatat ajalnya, ya, umurnya. Kemudian apakah dia sengsara atau bahagia? Kemudian yang keempat, nanti kita lihat di hadis ya, ada hadis di sini. Kemudian dia apa? Mencatat amalnya, maaf ya. Mencatat rezekinya, mencatat ajalnya, mencatat amalnya, dan mencatat apakah dia termasuk orang yang bahagia atau yang sengsara. Jadi semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian Allah juga mempunyai ajal di sisinya, itu ajal hari kiamat yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Kemudian ayat yang lain, walaqad khalaqnakum tsumma sawwarnakum. Dan sungguh kami telah mencipta kalian dan telah membentuk kalian, dalam surat Al-A'raf. Dan juga perkataan Allah, firman Allah dalam surat Al-Hijr, walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Dan sungguh kami telah ciptakan manusia dari apa? Dari salsalin, dari tanah yang kering, min hama'im masnun, dari tanah lumpur hitam yang dibentuk. Ya. Jadi manusia telah dicipta dari tanah yang kering, yaitu dari lumpur hitam yang dibentuk. Kemudian dalam ayat yang lain, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum basyarun tantashirun. Dan dari ayat-ayatnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kalian min turabin, dari tanah, summa idza antum basyarun tantashirun, kemudian engkau menjadi manusia yang menyebar di muka bumi. Dan juga firman yang lain, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah kering, kal fakhar, yang seperti tembikar. Tahu tembikar? Gerabah. Tahu celengan? Celengan dari tanah liat yang sudah kering. Kalau sudah dikering kemudian kita pukul-pukul akan berbunyi kan? Dung, dung, tring, tring, gitu kan? Nah, begitulah manusia. Ini semua menceritakan tentang apa ini? Tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam, ya kan? Dari tanah, lumpur, segala macam, semuanya adalah penciptaan Nabi Adam. Ya. Kemudian tantashirun, kemudian kita menjadi manusia yang berkembang biak dari sulbi Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Abbas atau dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dari surat Ar-Rahman ini, khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah telah menciptakan manusia, yang dimaksud siapa? Nabi Adam alaihissalam, dari tanah liat atau tanah kering, kal fakhar, seperti tembikar. Kal fakhar ya, tembikar. Itu pada saat Allah SWT membentuk Nabi Adam alaihissalam. Allah mencipta Nabi Adam dengan tangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mana tahu? Dari firman Allah juga. Wahai iblis, mengapa engkau tidak menaati perintahku untuk sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang menciptakan Nabi Adam siapa? Allah, dengan apa? Dengan tangannya. Dikisahkan dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut atau dalam tafsir At-Tabari bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencipta Nabi Adam dengan bentuknya, maka datanglah iblis. Ini saat Nabi Adam masih dalam bentuk tanah liat ya. Belum dikasih nyawa. Masih berupa bentuk tanah liat, yang seperti gerabah tadi, yang berbunyi tring tring begitu ya. Maka iblis kemudian masuk lewat mulutnya, keluar lewat dubur. Dia heran dengan makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menciptakan sesuatu yang tidak kasat mata. Seperti jin, tidak kasat mata. Malaikat, tidak kasat mata. Maka ketika Allah menciptakan Nabi Adam, dia heran. Ini makhluk seperti apa yang akan diciptakan Allah ini? Dia masuk ke dalam mulutnya, dia keluar lewat duburnya. Ya. Karena dia kan kasat, tidak kasat mata kan? Kemudian ditendanglah Nabi Adam yang masih bentuk tanah liatnya. Tring, begitu ya. Tadi saya makanya kalfakhar, ya, seperti tembikar yang berbunyi. Tring, begitu. Maka dia berkata dalam hatinya, sungguh engkau wahai makhluk baru, kalau engkau dicipta oleh Allah lebih tinggi dari aku, aku akan memusuhimu. Sudah dari awal sudah ingin berniat untuk memusuhi Nabi Adam alaihissalam. Tentu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tatkala Allah memberikan nyawa kepada Nabi Adam, kemudian Allah ajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Allah kan tantang pada malaikat kan? Wahai malaikat, coba sebutkan ini ya di dalam surat Al-Baqarah kan? Kata malaikat jawabnya apa? Qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Allah Subhanahu wa taala, kami tidak punya ilmu. Ilmu kami adalah apa yang sudah Engkau ajarkan. Maka berpalinglah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Wahai Adam, sebutkanlah mereka itu. Maka Nabi Adam dengan ilmu yang diberikan oleh Allah mampu menyebutkan semua yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru mereka, para malaikat dan jin disuruh bersujud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ya. Tapi faqad aba ya. Jin atau iblis dia menolak untuk sujud. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar ya. Wahai Allah, aku tidak menyembah dia karena aku lebih tinggi daripada dia. Engkau ciptakan dia dari tanah dan aku dari api. Menurut dia, api lebih tinggi daripada tanah. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Enggak benar harusnya ya. Coba cari di Google. Cari di Google. Ya. Jadi alasan dia sebenarnya salah ya. Alasan dia sebenarnya salah. Baik, kita kembali lagi ke sini. Tadi sekilas tentang tafsir dari surat Ar-Rahman yang Sal-Salim Kal-Fakhar ya, ayat 14. Kemudian Allah sebenarnya berfirman juga dalam surat Az-Zumar ayat 62, Allahu khaliqu kulli syai. Ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu Allah ciptakan. Ada enggak yang mencipta dirinya sendiri? Enggak ada. Bahkan perbuatan kita pun dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa? Dari yang dijanin amalnya ya kan? Dari empat tadi Allah mencatat rezekinya, ajalnya, amalnya dan apakah dia sengsara atau bahagia. Maka amalnya juga dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini, Allahu khaliqu kulli syai. Dalam surat Az-Zumar ayat 62 ya. Baik. Kemudian nah, ini hadisnya apa namanya dalilnya ya? Dalam surat As-Saffat, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah lah yang mencipta kalian dan apa yang kalian kerjakan juga Allah ciptakan. Jadi Allah menciptakan kita fisiknya dan perbuatan kita pun diciptakan oleh Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian perbuat semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan enggak di sini? Ada pasti. Para sahabat kan orang yang cerdas. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, gimana kalau kita diam saja?" Karena Allah yang sudah menciptakan amalan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Jangan. Semuanya Allah telah ciptakan. Wa kullun muyassarun. Allah telah menciptakan yang Allah akan tuntun amalan seseorang itu kepada takdirnya dia. Jadi berbuatlah sebaik-baiknya dalam beramal. Jangan kita berpangku tangan dengan takdir. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah terjadi, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita berusaha sekeras mungkin, ternyata kita gagal. Ya, itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kembali kepada Allah yang mentakdirkan. Kalau kita kembalikan semuanya, kita serahkan kepada Allah, tentu Allah berikan yang terbaik buat kita. Ya. Kalau kita pasrah dan tawakal kepada Allah, enggak mungkin Allah menyia-nyiakan kepasrahan, ketawakalan kita. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kemudian dalil yang lain, yaitu dari dalil akal, secara akal, ya, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengajak, ya, mengajak kita semua untuk mentadaburi ayat Al-Quran dalam surat At-Tur ayat 35. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka diciptakan dari sesuatu tanpa ada sesuatunya? Am humul khaliqun, atau mereka mencipta dirinya sendiri? Kalau orang yang berpikir, kan kita enggak menciptakan diri kita sendiri. Tentu kita diciptakan dari sesuatu yang bukanlah apa-apa. Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, ya kan? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, sungguhnya manusia lam yakhluq nafsahu, tidaklah mencipta dirinya mereka sendiri. Sebab li'annahu qabla wujudihi adam. Karena dia sebelumnya adalah tidak ada, ya kan? Dan tidak ada bukanlah sesuatu. Tidak ada mau menciptakan diri sendiri, bagaimana? Tapi kita jangan berpikir tentang Allah. Bagaimana Allah ada bisa mencipta? Ya, itu namanya udah balik ke ajakan iblis namanya, ya. Tapi kalau kita makhluk dari sesuatu yang tidak ada, enggak mungkin mencipta dirinya sendiri. Wa ma laisa bisai. Bukanlah sesuatu, ya. Orang yang tidak ada sesuatu, maka tidak bisa menciptakan sesuatu. Tidak ada. Tidak ada bisa menciptakan sesuatu, enggak mungkin, ya kan? Dan bukanlah yang mencipta mereka itu bapaknya atau ibunya atau siapapun dari makhluk-makhluk ini. Walam yakun liyati sudfatan biduni mujid. Dan juga tidaklah datang secara tiba-tiba ada gitu. Tidak, ya. Li'anna kulla hadisin labudda labudda wali anna labudda lahu min muhdis, ya. Karena sesuatu yang terjadi, maka pasti ada yang menjadikannya, ya. Li anna wujuda hadhil makhluqat, karena keberadaan makhluk-makhluk ini ala hadha nizami al-badi' dalam sistem keteraturan yang indah, wa tanasuqi wal muta'alifi yang serasi teratur, yamna'u man'an batan ayyakuna sudfatan, maka mustahil dia terjadi secara tiba-tiba karena semuanya secara teratur, kayak semacam kipas, ya, kita ciptakan dia teratur, ya, muternya teratur konstan, ya kan? Pasti ada mencipta. Enggak mungkin ada, misalkan ada angin yang terterpa, misalkan ada ini pun terterpa angin, pasti dia muternya enggak akan konstan, ya kan? Jadi enggak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Maka kata Syekh Utsaimin, maka keberadaan makhluk-makhluk ini enggak mungkin terjadi secara tiba-tiba. Dan enggak mungkin alam yang fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tawurihi. Maka bagaimana ya alam ini bisa teratur kemudian berkembang dengan hal yang begitu sempurna semuanya ya, menyebar, tumbuh. Fata'ayyana bihadza ayyakuna al-khaliq huwa Allah wahda. Maka jelaslah di sini bahwasanya pencipta adalah Allah yang Maha Esa. Fala khaliqa wala amira illallah. Tidak ada pencipta, tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah bahwasanya dialah Allah yang mencipta dan yang mengatur ya. Dan juga Syekh Utsaimin menjelaskan kembali dari dalil secara akal, walam yu'lam anna ahadan minal khalqi ankara rububiyyatallahi subhanahu wa ta'ala. Dan tidak diketahui bahwasanya ada seorang makhluk pun yang mengingkari bahwasanya yang mencipta, yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang kalau kita ditanya zaman kaum musyrikin, mereka semua mengakui bahwasanya yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sudah pernah ceritakan tentang cerita Abdul Muthalib dengan Raja Abraha ya, dialognya ya kan. Mengapa engkau datang hanya untuk mengambil unta-untamu saja? Kata Abdul Muthalib, ana rabbul ibil. Aku adalah pemilik unta-unta tersebut. Sedangkan Ka'bah dia robnya yang di langit sana. Ya. Ka'bah ini ada yang punya yaitu rob yang di langit. Ya. Itu Abdul Muthalib ya. Mengakui bahwasanya cipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali orang-orang yang bersombong ya, yang menolak bahwasanya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur ya. Ada orang-orang yang menolak bahwasanya tidak ada Tuhan yang mencipta, tidak ada Tuhan yang mengatur. Ini dari sisi kesombongan mereka ya. Atau dari cerita Fir'aun ya. Atau siapa lagi? Cerita Fir'aun, cerita Namrud ya, Nabi Ibrahim. Kemudian cerita Ashabul Ukhdud ya. Seorang raja yang lalim juga ya, yang ketika diutus seorang pemuda ya, tahu kan ceritanya di Riyadhus Shalihin di bab sabar ya, tentang pemuda yang hendak mempelajari ilmu sihir, tapi dalam perjalanan yang menemui si tukang sihir tersebut, dia mampir ke rahib yang mengajarkan dulu agama Nasrani. Nasrani agama yang benar ya, yang agama yang benar, bukan yang menyimpang. Akhirnya si pemuda ini satu saat sedang berjalan ketemu dengan hewan buas yang besar. Maka dia ingin mengetes, ya Allah berilah kepastian manakah ilmu yang paling bermanfaat. Maka dia mencoba untuk memakai ilmu sihirnya si tukang sihir, ternyata tidak mempan. Ternyata pakai ilmunya rahib, dengan bismillahirrahmanirrahim, mati si hewan buas tersebut. Sejak saat itulah si pemuda ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit, yang penyakit lepra, penyakit buta, penyakit kulit, semua bisa sembuh dengan bantuan doanya si pemuda ini. Maka ada seorang menteri dari si raja tersebut yang buta, tahu kabar ada orang yang bisa menyembuhkan orang buta. Dia datang ke pemuda tersebut. Aku tidak bisa menyembuhkan kecuali engkau mengakui bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Nah, ini masuk kepada agama Nasrani dan sembuhlah butanya. Dan dia datang ke raja tersebut heran. Kok kenapa aku sembuh dari buta? Siapa menyembuhkan? Ditunjuklah si pemuda tadi. Maka si pemuda tadi dipanggil, ditanyakan dari mana engkau belajar ini. Tadinya tidak mau menyebutkan, tapi karena disiksa dengan siksaan yang sangat pedih oleh rajanya, akhirnya ditunjukkan si rahib tersebut. Syirik tersebut dikatakan, apakah kamu mempunyai Tuhan selain aku? Kata si rajanya. Maka dia disuruh untuk menyembah si rajanya, tapi tidak mau. Akhirnya digergaji dari ujung kepalanya sampai sampai pantatnya. Dalam keadaan dia masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka si menteri tersebut juga sama, disuruh kembali ke agamanya, menyembah si raja tersebut, digergaji juga. Tibalah si pemuda ini, ya. Dan seterusnya bisa dibaca di Riyadhus Shalihin bab sabar hadis yang ke-30. PR ya. Itu cerita tentang Ashabul Ukhdud. Maka ketika di awal-awal hijrah, ya, di awal-awal siksaan para sahabat di Mekah, sungguh kaum sebelum engkau ada orang yang disiksa dari digergaji, ya. Ada yang disiksa bagian disisir kulitnya, ya, itu luar biasa ya. Kemudian kita diselamatkan Allah dari ujian-ujian tersebutnya. Juga nanti ujian di akhir zaman nanti akan kembali ujian tersebut, ya. Tatkala Dajjal datang, ya. Kalau Dajjal datang, maka orang yang menentang Dajjal salah satunya digergaji juga. Akhirnya si Dajjal melangkahi mayatnya, dia kembali menjadi manusia kembali. Ya. Tetapi dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang akan kita bahas tentang Dajjal itu di akhir-akhir ini. Ada juga ya bab tentang masalah itu di rukun iman hari akhir. Di kita dulu. Baik. Kita kembali di sini. Tadi sampai mana? Seperti Fir'aun ya, yang dia tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di ujungnya dia mengakui juga, ya. Di akhir ujungnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima pengakuan dia. Kenapa? Karena nafasnya sudah sampai ke tenggorokan. Sebenarnya si Fir'aun berusaha untuk mengucapkan, tetapi oleh Jibril alaihissalam disumpal sama tanah lumpur, ya, lumpur dan tanah pasir, disumpal mulutnya sehingga dia tidak bisa mengucap, ya, tidak bisa mengucap karena dengan apa sudah sempat tenggorokan dan mati dia, ya, dan sebuah hadisnya sahih. Baik, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Allah warazakana. Ini masih panjang. Tadi Allah khalaqana, kemudian Allah razakana, ya. Dalilnya banyak ya. Sebagaimana di surat Az-Zariyat, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya dialah Allah yang Maha pemberi rezeki lagi memiliki kekuatan. Yang memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak ya, firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas samawati wal ardh, qulillah." Katakanlah siapa yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Katakanlah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari sunnah adalah sebagaimana tadi hadis tentang diutusnya malaikat ke janin, ya. Dari usia berapa bulan? 40 kali 3. Ya, 120 hari. Ya, tadi kan dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah baru diutus malaikat, ya. Nutfah ke alaqah 40 hari. Alaqah ke mudghah 40 hari. Mudghah kemudian 40 hari lagi, kan? Ya, 3 bulan ya. 120 hari itu berapa? 4 bulan. Ya, 4 bulan. Setelah 4 bulan baru diutus ruh, ya. Berutipkan ruh, ya. Kemudian dalil akal bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita, bahwasanya kita, kata Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Fali annana, dan kita la na'isu illa 'ala tu'ami wa syarab." Kita tuh tidak hidup hanya makan dan minum saja. Karena apa? Karena makan dan minum saja itu hanya hewan. Kita manusia lebih tinggi. Bagaimana Allah berfirman, afara'aitum ma tahrusun a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? "Lau nasya'u laja'alnahu hutama, fadhaltum tafakkahun. Inna lamughramun, bal nahnu mahrumun. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan, falaula tashkurun." Al-Waqi'ah 63 hingga 70. Apa ra'aitum? Apakah kamu tidak berpikir? Ma tahrusun? Atau renungkanlah oleh kalian. Ma tahrusun? Apa yang kamu tanam? Apa yang kamu sebarkan benihnya? A'antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Coba renungkan oleh kalian tentang apa yang kamu tanam. Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Lau nasya'u laja'alnahu hutama. Seandainya jika kami menghendaki, maka kami jadikan tanaman-tanaman itu kering. Kemudian engkau menjadi tercengang atau menjadi kaget. Inna lamughramun. Kemudian engkau berkata, sungguhnya kami mengalami kerugian karena sudah membeli bibit, menyirami, menunggu, ternyata gagal, menjadi kering. Maka dia menjadi kaget, menjadi terheran-heran. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kamu mengatakan kami mengalami kerugian. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? Coba renungkanlah oleh kalian tentang air yang kamu minum. A'antum anzaltumuhu minal muzni? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan? Am nahnul munzilun? Atau kami yang menurunkannya? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan. Jika kami menghendaki, tentu kami akan menjadikan si air tersebut menjadi asin. Falaula tashkurun. Kalau engkau tidak bersyukur. Bayangkan, air hujan itu dari mana asalnya? Dari awan sebenarnya. Tapi kalau kita belajar dari ilmu pengetahuan, ya ini coba kita pakai ilmu pengetahuan lah ya. Tapi kan Allah menurunkan dari awan sebenarnya. Dari air laut kan menguap, kemudian menjadi awan. Awan turun. Seharusnya menjadi apa? Asin kan? Allah sudah menyiratkan enggak di sini? Allah sudah menyiratkan kan bahwasanya harusnya menjadi asin. Tapi Allah dengan rahmatnya tidak menjadi asin, tapi menjadi tawar, ya kan? Seharusnya kita bersyukur. Makanya kita kalau ketemu hujan, Allahumma shaiban nafi'an, bersyukurlah kita ya. Kenapa? Allah curahkan rahmat kasih sayang. Air tidak menjadi asin, tapi segar ya. Nah, itulah rahmat Allah SWT. Ini Allah sudah peringatkan. Allah sudah ngasih tanda bahwasanya ya memang dari air laut sebenarnya kan, tapi Allah perantaranya adalah al-muzni, dari awan. Wa fi hadhihi al-ayah bayanu anna rizqana tu'ama wa syaraban min indillah. Bahwasanya Allah yang memberikan rezeki dari makanan dan minuman dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walam yatukna hamalan, dan Allah tidak membiarkan begitu saja. Ini adalah kenyataannya, bahwasanya Allah tidak membiarkan begitu saja, tapi Allah berikan rezeki, Allah berikan kekuatan ya. Allah utus rasul-rasul ya. Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun 115 hingga 116. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un? Fata'alallahul malikul haqq la ilaha illa huwa. Apakah kamu mengira bahwasanya kami menciptakan kalian begitu saja dan bahwasanya kalian itu tidak dikembalikan kepada kami? Maka sungguh maha tinggi Allah, raja yang hak, la ilaha illa huwa, dan tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Dia. Kemudian perkataan dari firman Allah juga yang lain dalam surat Al-Qiyamah surat 3 ayat 36-40. Ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami membiarkannya begitu saja? Dan seterusnya ya. Kemudian dalil secara akal, fali anna wujuda hadhil bashariyah litahya bahwasanya keberadaan kita sebagai manusia hidup ya, summa tamatta'a kama tamatta'ul an'am, kemudian kita hidup bernikmat-nikmat sebagaimana hidup dan bernikmat-nikmatnya para hewan, summa tamutu, kemudian mati, ila ghairi ba'tsin wala hisabin, kemudian tidak ada kebangkitan dan juga tidak ada hisab. Hal ini adalah perkara yang tidak sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Amrun la yaliqu bi hikmatillahi azza wajalla. Ini adalah perkara sesuatu yang tidak sesuai dengan hikmahnya Allah. Tidak mungkin. Kita kan hidup ada yang mendzalimi, ada yang orang yang taat tetapi hidupnya sengsara. Orang yang membangkang tapi hidupnya nikmat. Kemudian dia mati, kita mati, kemudian tanpa hisab. Ini adalah sesuatu perkara yang tidak mungkin secara hikmah bagi Allah. Ya. Tidak mungkin secara hikmah bagi Allah. Maka orang Fir'aun yang sombong, yang zalim, yang menganiaya orang-orang lemah, yang membunuhi bayi-bayi, pasti akan dihisab, pasti akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi tidak mungkin. Ya. Kita dibiarkan begitu saja. Bahkan para binatang tadi dikisahkan bahwasanya para binatang pun dikisos. Orang yang hewan yang punya tanduk dan hewan yang tidak memiliki tanduk akhirnya mencelakai hewan yang tidak memiliki tanduk, maka akan dihisab hewan yang memiliki tanduk tadi. Ya. Bahkan sampai seperti itu. Kemudian setelah dihisab Allah beri jadikan sebagai tanah. Nah, itu adalah tafsir dari surat An-Naba. Bahwasanya manusia setelah melihat kejadian tersebut, andaikan aku menjadi tanah, ya, kuntu turoba. Ya. Dah isya. Ini kebanyakan cerita ya, tapi nggak apa lah supaya apa menarik. Mudah-mudahan masih ketangkep ya intinya. Bahwasanya yang pertama ini adalah tentang tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, bahwa Allah yang menciptakan kita, mengatur kita, dan Allah tidak memberikan kita begitu saja tapi mengutus kita seorang rasul. Baik, kita tutup. Kita lanjutkan insyaallah pekan depan. Bismillah. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan bisa lewat grup ya.